Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Mendampingi dia.

Marilah berdoa, mengucap surga dunia. Kita Terima kasih.